paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Suara! Geprek geprek geprek, geprek geprek geprek, geprek bensu. Geprek geprek geprek, geprek geprek geprek, geprek bensu. Hemat rekone, reset rosone, hanya di geprek bensu aja. Hahuha, pedas sambal uletnya. Geprek Bensu, menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di Geprek Bensu aja. Sekarang